kepada para nahkoda, kepada para pelaut, kepada para nelayan, Laskar Tunggul Wulung Neo Sari Murata. Laskar Tunggul Wulung. Selamat malam Denda. Spesial buat yang sudah request lagu ini, semoga terhibur bareng Monata. Monata Mania Indonesia. Terima kasih. Masih banyak loh itu.